Mm. Mafulmah. Mm. Mutlak. Hal. Tamyiz. Mustasna. Mustasna. Sudah tamyiz. Tamyiz. Sudah. Mustasna. Kesmula. Khobar kana akhwatnya, isim inna akhwatnya, tawabi li mansub. Sudah berapa kemudian? 13. Ini 13 tuh sama dengan isim mula. 13. 12. Enggak ada yang terlewat kan? Yes. Masih ada. Al munada maksud. Al munada. Nakira maksud. Apa munada? Munada. Sudah jelas mansubatul asma, ada yang belum jelas tentang mansubatul asma? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مجرورات الأسماء كران اسم اسم ينجر لليوات مرفوعات مرفوعات الأسماء منصوبات الأسماء كران مجرورات الأسماء karena keadaan isim tidak lepas dari tiga ini. Keadaan i'rab isim tidak lepas dari apakah marfu', mansub atau majrur. Nah, sudah lewat marfu'atun asma, lewat juga mansubat. Sekarang majrurat, majruratun asma. Al-majruratu thalathatu aqsam. Isim yang dijar itu ada tiga macam. Wahia yaitu pertama majrurun bi harfil jar, dijar dengan huruf jar, dijar dengan huruf jar. Kedua majrurun bil idhafah, dijar dengan idhafah, penyandaran mudhaf ilaih. Ketiga majrur bi tawabi, majrur karena apa? Tawabi, mengikut, mengikuti mat matbu'nya. Apakah itu na'at, al-ataf, al-taukid, al-bada. Di majrurat asma tiga macam. Apakah majrur termasuk huruf jar, atau majrurnya dengan idhofah, atau majrurnya dengan tawabi', karena tawabi' mengikuti matbu'nya. Yang pertama al-majruru biharfil jar, isim jar dengan huruf jar. Huruful jar wahia, huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, allam, mudh, mundhu, hatta, khala, ada, hasha. Huruful qasam, huruf qasam juga termasuk bagian huruf jar. Ia huruf sumpah yaitu al-waw, wa, wa-ta, ta, wa-ba, ba. Ini huruf jar. Nah, kapan salah satu huruf ini masuk pada isim, maka isim setelahnya menjadi majrur karena kemasukan huruf jar. Contohnya min, minan nasi, minan nasi. An-nasi majrur. Kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar. Ilam, ilallahi. Lafzul jala Allah majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar. Atta, tallahi. Sumpah demi Allah. Lafzul jala majrur. Apa menjadikannya huruf jar? Ta, qasam. Huruf qasam huruf sumpah ta. Al-ba' juga billahi, billahi juga lafzul jar majrur dengan huruf jar. Ba' ba' juga di antara huruf bisa digunakan untuk qasam, sumpah. Al-waw jenis wallahi, lam lillahi. Kalimat-kalimat di sini an-nasi menjadi lafzul jar allahi majrur karena kemasukan huruf jar. Ini majrur yang pertama dari tiga macam majruratul asma, isim majrur karena kemasukan huruf jar. Yang kedua al majrur bil idhofah, dijar dengan su'idhofah penyandaran. Idhofah, al idhofah maknanya adalah hiya nisbatu syai' la syai', menisbahkan sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Idhofah menisbahkan atau menyandarkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Idhofah. Misal contohnya daftaru aliyin, buku tulisnya Ali. Kita sandarkan daftar ke Ali. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Yang majrur adalah mudhafun ilaih. Yang menjadikannya apa? Al idhofah. Di idhofah atau mudhaf. Ala khilafin. Ada pun jika yang menjadikan idhofah berarti amil ma'nawi. Namun jika yang menjadikannya mudhaf berarti amil lafzi. Baitu Aliyin. Di sini muallif ini menguatkan apa? Menjadikannya adalah al idhofah. Al majrur bil idhofah itu amil ma'nawi. Seperti yang merafakkan mubtada. Amil ma'nawi al-ibtida. Yang merafakkan fi'il mudhari'. Amil ma'nawi. Tajarruduhu minan nasb wal jazm. Contohnya yang lain baitu Aliin, rumahnya Ali. Sini kita sandarkan bait rumah ke Ali. Namanya al-idhofah, menyandarkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Menisbahkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Wa yusammal awwal mudhafan, dan dinamakan yang pertama sebagai mudhaf. Kalimat yang disandarkan, dinisbahkan. Wa tsani mudhafan ilaih, dan yang kedua dinamakan dengan mudhaf ilaih. Apa i'rabnya mudhafan ilaih? Mudhafan. Kenapa bukan mudhafun? Mudhafun maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun mudhafan. Mudhafan. Hah? Mudhafan. Wisamal awalu mudhafan. Kenapa mudhafan? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al-awalu? Al-awalu na'ibul fa'il. Nah, mudhafan asalnya maf'ul bih yang kedua. Tetap mansub. Yang pertama sudah mudhaf, dan yang kedua mudhafun ilaih. Walladzi la budda an yakuna majruran huwa al-mudhaf ilaih, dan yang harus dijar itu adalah mudhaf ilaihnya. Yang majrur itu mudhaf ilaihnya yang kedua. Disandarkan padanya mudhaf ilaih. Ammal mudhaf, adapun mudhaf, fayakunu hasaba mauqi'i fil jumlah, adapun mudhaf sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Kadang marfu, mansub, majrur, tergantung apa kedudukan. Kedudukan dalam jumlah tergantung amil sebelumnya. Misalnya jaa abdullahi, raaitu abdallahi, marartu bi abdillahi. Abdu ini mudhaf. Allah radhiyallahu anhu mudhaf ilaih. Lafzul jalannya selamanya majrur, mudhaf ilaihnya selamanya majrur. Ya, mudhafnya abdunya kadang marfu, mansub, majrur sesuai amil sebelumnya. Sesuai kedudukannya dalam jumlah tergantung amil sebelumnya. Contohnya lain misalnya hadza kitabu Muhammadin. Aqra'u kitaba Muhammadin. Anzuru ila kitabi Muhammadin. Muhammad mudhaf ilaih selamanya dia majrur Muhammadin. Adapun kitabnya sebagai mudhaf kadang marfu kitabu, kadang mansub kitaba, kadang majrur kitabi, ya, tergantung amil sebelumnya. Tergantung kedudukannya dalam jumlah sebagai apa. Sebagai fa'il berarti marfu, sebagai maf'ul bih mansub, sebagai majrur kadang mansub huruf jar majrur. Syurutul idhafah, syarat-syarat idhafah, penyandaran idhafah. Yang pertama, alla yakuna al-mudhafu munawwanan. Mudhafnya tidak boleh ditanwin. Di antara syarat idhafah, mudhafnya harus dikosongkan dari tanwin. Kitabun jadi kitabu. Ibnun ibnu. Waladun waladu. Dibuang tanwinnya. Misal contohnya kitabun, ini kitabu aliyin. Kitabu aliyin. Babun, babul wudu'i. Waladun, waladu Muhammadin. Rijalun, rijalul hadithi. Tanwinnya harus dibuang. Di antara syarat dalam idhafah, mudhafnya tidak boleh ditanwin. Karena tanwin menunjukkan kalimat tersebut sudah sempurna. Sudah sempurna. Padahal mudhaf dia belum sempurna, dia butuh kepada mudhafun ilaih. Sehingga tidak boleh ditanwin. Yang kedua, antu hadafan nunu idza kana al mudhaf muthanna aw jam'an. Nunnya harus dibuang apabila mudhafnya isim muthanna atau jam'. Jam' apa? Menggunakan nun, nah jam' mudzakkar salim. Karena nun adalah pengganti dari tanwin. Nun pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Sebagaimana tanwin dalam mudhaf harus dibuang dari isim mufrad. Demikian juga nun pada muthanna dan jam' sebagai pengganti tanwin juga ketika sebagai mudhaf juga harus dibuang sebagaimana tanwin. Karena nun ini adalah pengganti dari tanwin. Nun pada musanna, nun pada jam' mudzakkar san adalah pengganti dari tanwin. Sehingga dalam idhafah, dalam mudhaf harus dibuang nunnya. Contohnya kitabani, kitaba aliyin. Baitani, baita Muhammadin. Yadani, yadaka. Rijlani, rijlaya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antuhdafal alif wal lam minal mudhaf. Harus dibuang alif dan lam dari mudhaf. Harus dibuang alif dan lam dari mudhaf. Ini mudhaf harus kosong dari alif dan lam. Kosong dari tanwin, kosong dari nun, dan muthanna atau jam' dzakar, dan kosong dari alif dan lam. Contohnya ar-rasulu menjadi rasulullahi. Al-baitu baitullahi. As-salatu salatul asri. Al-babu babul masjid. Nah, ini syarat-syarat idhafah. Mudhaf harus kosong dari tiga ini. Tanwin, nun dan alif wal lam. Kecuali ada berapa yang dikecualikan, boleh tetap mudhaf pakai alif dan lam. Nanti insyaallah kita yang di atas. Jadi ya, sini apa? Harus kosong dari alif wal lam. kaidah umumnya. Ada yang dikecualikan nanti, tapi atas ini yang kecuali. Catatan, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Nah, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Contohnya fi haditsin dhaifin, dua lafaz dua-duanya menggunakan tanwin, maka yang kedua bukanlah mudhafun ilaih tapi yang kedua adalah apa? Sifat na'at. Atau dua-duanya menggunakan alif wa lam fil hadithi dha'ifi, kedua-duanya menggunakan alif wa lam, maka yang kedua bukanlah mudhaf ilaih, akan tapi dia sebagai sifat na'at. Karena syarat mudhaf harus mudhafnya harus kosong dari tanwin, kosong dari alif wan lam. Wa ma'ani al-idhafa ma'na idhafa. Ketika disandarkan maknanya apa, bermakna apa idhafa? Yang pertama yuqaddaru ma'na min. Ditakdirkan maknanya min. Dari min. Contohnya khatamu hadidin. Cincin besi. Asalnya apa? Khatam min hadidin, cincin dari besi. Ini maknanya min. Apabila mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Apabila mudhaf bagian dari mudhaf ilaih, maka makna idhafa adalah min. Jika kan mudhaf juz'an min al-mudhaf ilaih. Di sini khatam bagian dari hadid, berasal dari besi. Cuma misalnya babu hadidin, babu pintu besi. Ini juga bermakna apa? Min. Karena mudhaf adalah bagian dari mudhaf ilaih, juz'an min mudhaf ilaih. Yang kedua ma yuqaddar ma'na lam, bertakdirkan maknanya lam, milik lam. Contohnya baitu aliyin, rumahnya Ali. Al-baitu li aliyin, rumah milik Ali. Yang ketiga ma yuqaddaru ma'na fi, ditakdirkan maknanya fi, dzaraf. Apabila mudhaf ilaih dzaraf bagi mudhaf, apabila mudhaf ilaih sebagai dzaraf bagi mudhaf, maka idhafah bermakna fi. Contohnya fi 'adzabil qabri, di azab kubur. Ya, azab dalam kubur, al-'adzabu fil qabri, azab terjadinya di kubur, tempatnya di kuburan, qabr, alam barzah. Bermakna fi idza kana al-mudhaf ilaih dharfan lil mudhaf, apabila mudhaf ilaih sebagai dharf bagi mudhaf. Contoh lainnya makrul laili, bal makrul laili, makar jadi malam hari. Al-makru fil laili, maka idhofah di sini adalah idhofah bermakna fi, karena mudhof ilaih adalah dharf bagi mudhof, mudhof ilaih dharf bagi mudhof. Kapan bermakna lam? Apabila tidak bermakna min dan fi, maka dia bermakna lam. Apabila tidak bermakna min atau fi, maka dia bermakna lam. Saya qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Ini pena bukan bagian dari Muhammad. Muhammad juga bukan dzaraf bagi pena. Di sini apa idhofah bermakna lam. Ya, al-qalam li Muhammadin. Sebenarnya Muhammad. Nah, ini makna-makna idhafah. Nah, ada tiga. Makna-makna idhafah ada tiga. Bermakna min, fi, dan la. Bermakna min apabila mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Bermakna fi apabila mudhaf ilaih dharaf bagi mudhaf. Bermakna lam apabila tidak bermakna min dan tidak pula bermakna fi, maka dia bermakna lam. Al-majrur bi tawabi', majrur dengan tawabi'. Amal majrur bi tawabi' sayati bayanuha. Adapun majrur dengan tawabi', maka akan datang penjelasannya. Nah, ikhwani fi din, a'izzakumullah. Pada surah ini kita pelajari nama majruratul asma, isim-isim yang dijer. Karena isim tidak lepas keadaannya dari tiga, apakah marfu, mansub, atau majrur. Nah, yang namanya isim tidak lepas dari tiga keadaan ini. Marfu, mansub, majrur. Dan setelah lewat kapan marfu, kapan mansub, sekarang yang majrur. Majrur ada tiga macam. Ada yang majrur dengan huruf jar, ada yang majrur dengan idhafah, dan ada yang majrur dengan tawabi', karena mengikuti matbu'nya, tawabi'. Sampai di sini ada yang belum jelas? Sejelas semuanya? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Naam, selamat latihan. Tamrin sahih ma tarau khata'an. Benarkan yang kamu lihat salah. Benarkan yang kamu lihat salah. Tarjimlah lugat, terjemahkan ke bahasa Arab. PR 2 ya, wajib mansub. PR sebelumnya dikumpulkan. Yang sudah selesai, enggak selesai dapat udur, enggak apa-apa, agak panjang kemarin. Itu numpuk 3 PR-nya kalau belum selesai. Lagi suruh tambah juga nanti tambah sebentar.